Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Senantiasa kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat berupa al-iman. Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk menikmati kenikmatan yang terbesar itu, yakni kenikmatan berupa al-iman. Dan sungguh ayol hadirun, iman perlu senantiasa dipupuk. Hati kita senantiasa membutuhkan nasihat, senantiasa memerlukan peringatan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada kita, wa dzakir fa inna dzikratan fal mu'minin, dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, sehingga orang yang beriman senantiasa dan senantiasa membutuhkan apa yang namanya peringatan, apa yang namanya nasihat. Naam. Ayol hadirun rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula duduk kita sejenak dalam majlis pada malam hari ini, semoga kita bisa mendapatkan nasihat dari kalam para ulama, nasihat para ulama yang mereka menyebutkan faedah-faedah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala di dalam kitab beliau Bahjatul Qulubil Abrar, yang kita sampai kepada hadis yang ke-71, al-hadith al-hadi was-sab'un, hadis yang ke-71. Nam qala rahimahullahu taala an abi hurairah radhiyallahu taala anhu qala jaa rajulun faqala ya rasulullah ausini qala la taghdab thumma raddada miraran faqala la taghdab. Rawahul Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan telah datang seorang laki-laki, kemudian dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah berilah wasiat kepadaku. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghdab, jangan kamu marah. Sumarad dada miraran, kemudian laki-laki ini mengulangi beberapa kali meminta nasihat kembali kepada Rasulullah SAW, maka tetap saja Rasulullah SAW mengatakan, la taghdab, jangan kamu marah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala. Naam. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala, hadzal rajulu dhanna annaha wasiyatun bi amrin juz'iyyin laki-laki ini menyangka bahwasanya itu adalah wasiat dengan satu perkara yang parsial. Ya. Jadi ketika dia meminta wasiat kepada Rasulullah, Rasul mengatakan jangan kamu marah. Dia sangka nasihat jangan kamu marah itu adalah sebuah nasihat yang sebagian, ya. Nasihat untuk memperbaiki sebagian perkara. Nah, sehingga dia meminta nasihat lagi, mungkin mendapatkan nasihat yang lebih luas, lebih umum, lebih besar. Naam. Ya. Huwa yuridu an yusiyahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bikalamin kulliyin. Dan dia menginginkan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat dengan suatu kalimat yang luas, yang mencakup. Naam. Wa li hadza raddada. Oleh karena itu dia bertanya lagi, ausini, ya, berikan nasihat lagi. Naam. Falamma aada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam arafa anna hadzal kalami anna hadzal kalama jami'un wa huwa kadzalik. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi la taghdab, jangan kamu marah. Dia minta lagi wasiat lagi, la taghdab. Taulah dia bahwasanya kalimat ini ternyata kalimat yang mencakup, ya, kalimat yang luas kandungannya, dan ternyata memang demikian. Ya. Fa inna qawlahu la taghdab yatadhamman amrayni 'azimaini. Karena sesungguhnya 6 sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la taghdab, jangan kamu marah, ini mengandung dua perkara yang agung, ya, mengandung dua perkara yang agung. Dan sebelum kita lanjutkan, 6 disebutkan di dalam riwayat oleh riwayat Imam Ahmad. 6 zada Ahmad fi riwayatin, dalam sebuah riwayat Imam Ahmad menambahkan lafaz. Naam. Qala rajulun fa fakartu hina qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma qala fa idzal ghadabu yajma'u syarra kullah. Naam. Kemudian setelah mendapatkan nasihat itu, akhirnya dia merenung. Dia memikirkan, kenapa Rasulullah memberikan nasihat ini dan diulang dan diulang? Maka aku pikirkan, aku renungkan. Naam, maka ternyata aku mendapati ternyata marah itu memang mengumpulkan segala kejelekan. Ya. Fa idzal ghadabu yajma'u syarra kullah. Ya. Maka ternyata marah itu mengumpulkan segala macam kejelekan. Ya, pada marah tersebut ini menyebabkan seorang akan terjatuh pada banyak kejelekan. Naam. Hadis ini disebutkan dengan sanad yang sahih di dalam Musnad Al-Imam Ahmad. Naam, Asy-Syabd Rahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan bahwasanya kata atau kalimat la taghdab, jangan kamu marah, ini mengandung dua perkara yang besar. Naam, ahaduhuma, yang pertama dari dua perkara tersebut adalah al-amru bi fi'lil asbab, yakni perintah untuk melakukan sebab. Wattamarrunu ala husnil khuluqi, dan berlatih untuk senantiasa berakhlak yang mulia. Akhlak yang mulia perlu dilatih, perlu dibiasakan. 6. Wal hilm was sabr, demikian pula al hilm dan as sabr. Hilm dan sabr maknanya mutaqarib, berdekatan. Wa tawtinin nafsi alama yusibul insani alama yusibul insana minal khalqi, dan menyiapkan jiwa atas apa yang dideritanya atau ditimpanya berdasarkan gangguan atau berasal dari gangguan makhluk, ya, yakni menyiapkan jiwa, bersiap-siap, 6, apabila datang gangguan yang datangnya dari makhluk, minal adzal qauli wal fi'li, baik itu gangguan berupa ucapan maupun gangguan berupa perbuatan. Fa idza wuffiqa lil 'abdi wa warada 'alaihi waridul ghadabi ihtamalahu bi husni khuluqihi, maka apabila seorang hamba diberikan taufik kepadanya dan kemudian datang kepadanya perkara-perkara yang bisa memancing kemarahannya, dia bisa meredamnya dengan akhlaknya yang mulia. Nah, jadi ini butuh dilatih. Seorang untuk bisa berakhlak mulia perlu dibiasakan, ya, perlu dibiasakan. Dan dia upaya untuk bisa bersabar tersebut, dia menyiapkan dirinya. Kalau ada orang yang menyakiti saya harus bagaimana? 6. Jadi tidak kemudian, ya, ketika ada orang menyinggung sedikit dia sudah marah, ada orang salah sedikit dia marah dan lain-lain, ini menunjukkan akhlak yang tidak baik, ya, menunjukkan akhlak yang kurang bagus. 6. Sehingga kalau dia sudah menyiapkan jiwanya, ya, menghadapi berbagai gangguan manusia, baik gangguan ucapan maupun perbuatan, 6, dia pun bisa sebagaimana beliau sebutkan di sini, watalaqahu bi hilmihi wa sabrihi, dan dia bisa menghadapinya dengan kesabaran dan ketabahannya. 6. Wa ma'rifatihi bi husni awaqibihi, demikian pula dengan pengetahuannya tentang bagusnya kesudahannya, yakni orang yang mampu menahan amarah, ini kesudahannya adalah bagus. Kesudahannya jauh lebih baik daripada orang yang memperturuti kemarahannya. 6. Fa innal amra bi syai'i amrun bihi, karena sesungguhnya perintah untuk melakukan sesuatu itu adalah perintah, ya, adalah perintah terhadap perkara tersebut. Wa bima la yatimu illa bihi, dan perintah untuk melakukan apa yang tidak sempurna kecuali dengannya, ya. Seperti misalnya perintah salat, ya, aqimus shalah, perintah salat berarti kita diperintahkan untuk melakukan salat itu sendiri, dan perintah untuk menempuh sebab-sebab yang menyempurnakan salat itu, di antaranya apa? Yakni berjalan dari rumah menuju masjid. Ya, berarti perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk melakukan salat berarti perintah untuk melakukan pula sebab yang bisa kita menunaikan kewajiban tersebut, ya. Perintah salat berarti perintah untuk melakukan salat dan perintah untuk melakukan perkara-perkara yang bisa menyempurnakan salat tersebut, yakni berwudu, menutup aurat, semua itu adalah perintah, termasuk di dalam perintah salat tersebut. Karena salat tidak akan sempurna kecuali dengan menutup aurat, kecuali dengan bersuci. Demikian pula salat berjamaah tidak akan terwujud kecuali dengan berjalan, ya, dari rumahnya menuju masjid. Nah, jadi dikatakan oleh beliau di sini, fa innal amra bi syai'in amrun bihi wa bima la yatimu illa bihi. Maka sesungguhnya perintah terhadap sesuatu itu adalah perintah untuk sesuatu itu sendiri, dan perintah untuk melakukan apa-apa yang dengannya menjadi sempurna perkara yang diperintahkan tersebut. 6. Wa nahyu an syai' amrun bidhiddihi. Demikian pula larangan dari sesuatu itu adalah perintah untuk melakukan kebalikannya. Ya. Larangan minum khamar berarti itu perintah untuk tidak minum khamar, ya. Perintah untuk tidak minum khamar. 6. Wa amrun bi fi'lil asbabil lati tu'inu ala ijtinabil manhi anhu. Demikian pula itu adalah perintah untuk melakukan sebab yang akan membantu untuk menjauhkan dirinya dari perkara yang terlarang tersebut, ya. Jadi misalnya la taqrabu zina, jangan kalian mendekati zina. Jadi larangan itu tidak boleh mendekati zina, demikian pula larangan melakukan sebab-sebab yang mengantarkan ke sana. Ya. Larangan untuk berzina berarti larangan dari zina itu sendiri, dan larangan dari misalnya melangkah menuju ke tempat perzinahan atau melakukan muqaddimah perzinahan, itu juga termasuk dari larangan tersebut. 6. Jadi larangan dari berzina itu adalah perintah dari kebalikan berzina. Ya. Demikian pula perintah untuk melakukan sebab-sebab yang menjauhkan dari perzinaan tersebut. 6. Ini wa hadza minhu, dan ini adalah darinya, ya. Maksudnya apa? Perintah la taghdab, ya, atau larangan untuk marah, berarti itulah perintah untuk supaya jangan marah, dan perintah untuk melakukan sebab-sebab yang bisa menjauhkan diri dari kemarahan, ya. 6. Jadi kata la taghdab, jangan marah, ini terkandung padanya perintah untuk melakukan sebab yang bisa menjauhkan seorang hamba dari kemarahan. 6. Ini perkara yang pertama, ya. Jadi kata la taghdab itu mengandung dua perkara besar. Yang pertama adalah perintah untuk melakukan sebab, yakni carilah, lakukanlah sebab-sebab yang bisa menjauhkan engkau dari marah. 6. Ini yang pertama. Kemudian atsani, al-amru ba'dal ghadabi alla yanfudha ghadabahu. 6. Dan perkara yang kedua, ya, yang terkandung dari dalam kalimah la taghdab adalah perintah yakni apabila seorang sudah terjatuh kepada kemarahan, 6, atau perintah setelah seorang itu terpanjang dengan kemarahan, ala yanfudha ghadabahu, yakni jangan melanjutkan kemarahannya, jangan melampiaskan, memperturuti kemarahannya. 6, fa innal ghadaba ghaliban la yatamakkan al insanu min daf'ihi wa raddihi, karena kebanyakan kemarahan itu tidak memungkinkan manusia untuk menolaknya, untuk mencegahnya, ya, atau untuk menghalanginya. Kebanyakannya demikian. Kalau sudah terlanjur marah, nam, dia akan selesaikan marahnya. Ya. Nam, walakinnahu yatamakkan min adami tanfidhihi. Akan tetapi dia mungkin, ya, mungkin bisa untuk nam menghilangkan peluapannya tersebut. Seorang bisa marah, tetapi dia harus berusaha untuk tidak melampiaskan marahnya tersebut. 6. Fa alaihi idza ghadiba an yamna nafsahu min al aqwali wal af'ali al muharramah allati yaqtadhiha al ghadab, ya. Maka wajib atas seseorang apabila dia marah untuk dia menahan dirinya dari berucap atau berbuat, ya, dari ucapan yang haram dan dari perbuatan yang haram yang dikehendaki dari kemarahan tersebut. Naam, ya, kita ulangi sekali lagi. Beliau menjelaskan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam la taghdab itu mengandung dua perkara yang besar. Yang pertama adalah perintah untuk melakukan sebab. Ya. Perintah untuk melakukan sebab. Karena larangan dari marah itu adalah larangan dari marah tersebut, ya. Dia merupakan perintah untuk lawan dari marah dan perintah untuk melakukan sebab-sebab yang menjauhkan diri dari marah. Ya, jadi pada kata la taghdab itu terdapat perintah untuk melakukan sebab, sebab-sebab yang menjauhkan diri dari marah. Kemudian perkara yang kedua, yakni kalau sampai naam dia tersulut dengan kemarahan, ya, ada perkara yang menyebabkan marah, maka hendaklah dia menahan diri tidak melampiaskan marahnya tersebut. Ini dua perkara besar yang terkandung pada kata la taghdab, ya. 6. Sehingga ketika marah dia tidak bicara sembarangan, ya, tidak bicara kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat sembarangan kecuali perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Fa mata mana'a nafsahu min fi'li atharil ghadabi ad-darati fa ka'annahu fil haqiqati lam yaghdab. Ya. Maka setiap kali dirinya mampu menghalangi dari melakukan pengaruh kemurkaan, pengaruh kemarahan yang memadaratkan itu, maka seolah-olah pada hakikatnya dia itu belum marah. Jadi walaupun dia sudah mendapatkan sesuatu yang menyebabkan dia marah, tetapi ketika dia menahan diri dari ucapan yang muharram, dia menahan diri dari perbuatan yang muharram, maka pada hakikatnya sama seperti dia itu tidak marah. Memang marah tidak bisa dipungkiri. Itu keadaan hati ketika ada orang mengatakan demikian, dia marah hatinya. Tetapi ingat, orang yang mulia ketika dia mendapatkan kemarahan seperti itu, dia membatasi, menghalangi jiwanya untuk melampiaskan kemarahannya tersebut. Kemudian mukul orang, memaki-maki dan seterusnya. Tidak, dia menghalangi semua itu. 6. Wa bihadza yakunul abdu kamilul quwwatil aqliyah wa quwwatil qalbiyah. Ya. Dan oleh karena ini, jadilah seorang hamba itu, dia adalah seorang yang sempurna kekuatan akalnya dan sempurna kekuatan hatinya. Ya. Sempurna kekuatan akalnya dan sempurna kekuatan hatinya. 6. Yakni ketika ada larangan, jangan marah. 6. Dia berusaha menjauhi sebab-sebab yang mendatangkan kemarahan. 6. Ini menunjukkan kuat akalnya. Demikian pula, apabila sudah tersulut marah, dia tahan dari melampiaskan kemarahan tersebut. 6. Tidak berbicara kecuali yang diridhoi oleh Allah, tidak berbuat kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kekuatan hatinya. 6. Ya, jadi seorang yang merealisasikan nasihat tersebut itu adalah seorang yang kuat akalnya dan kuat hatinya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam laisa syadidu bisura'ah innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. 6. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Laisa asyadidu bis-sur'ah, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang jago bergulat. Ya. Bukanlah seorang yang kuat itu adalah seorang yang jago bergulat. Innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Ya. Akan tetapi sesungguhnya seorang yang kuat itu adalah seorang yang mampu menahan dirinya ketika sedang marah. Ini pada hakikatnya adalah orang yang kuat. Nah, orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri. Tapi kalau orang yang tidak mampu mengalahkan dirinya sendiri, maka pada hakikatnya dia itu belumlah kuat. Ya, walaupun dia jago berkelahi, jago gulat mengalahkan orang lain, tetapi ternyata masih kalah sama dirinya sendiri. Ketika marah, dia sudah kalah. Ya. Kalah terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, Rasulullah mengatakan ya, bahwa yang kuat itu adalah yang mampu menguasai dirinya ketika dia marah. 6. Selanjutnya, fakamalu quwwatil abdi, maka kesempurnaan kekuatan seorang hamba, an yamtani'a min an yu'athir fihi quwwatus syahwati wa quwwatul ghadabi wal athari sayyi'ah. Maka kesempurnaan kekuatan seorang hamba adalah dia mampu menghalangi untuk terpengaruh dari kekuatan syahwat. Demikian pula dia mampu menahan dirinya, menghalangi dirinya dari pengaruh kekuatan kemarahan. Demikian pula dari pengaruh-pengaruh yang jelek. Ini menunjukkan seorang hamba itu adalah hamba yang kuat. Ya. Dia tidak kalah dengan syahwatnya, dia tidak kalah dengan kemurkaannya, ya, dengan kemarahannya, dan dia juga tidak terpengaruh dengan kejelekan-kejelekan. Tidak mudah terpengaruh dengan kejelekan-kejelekan. Bal yasrifu hatainil quwwataini ila tanawuli ma yanfa'u fid dini wad dunya. Bahkan dia memalingkan, dia mengarahkan kedua kekuatan ini kepada apa-apa yang bisa dia raih dari perkara-perkara yang bisa bermanfaat untuk urusan dunia dan akhirat. Ya. Kekuatan syahwat, kekuatan kemarahan. 6. Ini diarahkan untuk perkara-perkara yang bermanfaat dari perkara yang dunia. Ya. Seperti dia memiliki semangat, arahkan kepada ibadah sehingga semangatnya tidak dipakai untuk bermaksiat, tetapi semangatnya diarahkan kepada ibadah. 6. Dia memiliki kekuatan kemarahan, diarahkan kemarahannya itu tidak untuk marah orang-orang, memarahi kaum muslimin, tetapi dia gunakan atau diarahkan untuk marah di medan pertempuran sehingga dia berperang di jalan Allah tanpa ada rasa takut sedikit pun. Ini. 6. Ini seorang hamba yang kuat. Demikian. Dia mengarahkan kekuatan-kekuatan tersebut untuk bisa mendapatkan kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Wa ila daf'i ma yadurru fihima, dan untuk menolak atau menghalangi apa-apa yang mendorotkan pada keduanya, yakni menolak apa-apa yang bisa memadorotkan dunia maupun akhiratnya. Fa khairun nasi man kanat syahwatuhu wa hawahu taba'an lima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghadabuhu wa mudafa'atuhu fi nashril haqqi 'alal batil. Maka sebaik-baik manusia adalah orang yang syahwat dan hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa menundukkan syahwat dan hawa nafsunya untuk mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula menundukkan kemarahan dan semangatnya di dalam menolong kebenaran, di dalam membela kebenaran di atas kebatilan, ya, membela kebenaran melawan kebatilan. 6. Wa syarrun nas, dan sejelek-jelek manusia, man kana sari'a syahwatihi wa ghadabihi wala haula wala quwwata illa billah, dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang dia itu korban dari syahwatnya dan kemarahannya, orang yang selalu kalah dengan syahwatnya dan selalu kalah dengan kemarahannya. Syahwatnya dia ikuti, kemarahannya dia lampiaskan. Wala haula wala quwwata illa billah, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan kemudian faedah bahwasanya kemarahan atau perkara-perkara yang memancing marah itu bisa menimpa siapa saja, sehingga perlu bagi kita untuk mengantisipasi agar kita tidak menjadi orang yang mudah melampiaskan kemarahan kita, ya. Tidak mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang memancing kemarahan kita. Maka di antara perkara yang bisa mengobati kemarahan tersebut atau perkara yang bisa menenangkan seorang hamba dari kemarahan tersebut diantaranya yang pertama adalah an yadhkurallaha azza wa jal fa yad'uhu dzalika ila al-khaufi minhu wa yab'athuhu al-khaufu minhu ila ta'atillahi. Naam, yang pertama adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, yang pertama dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, karena yang demikian ini akan menjadikan dia atau menyadarkan dia kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia marah, dia segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar menjauhkan, melindungi dia dari kemarahan tersebut. Naam, karena kalau dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia teringat, dia mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan luluhlah hatinya, Dia mau marah bagaimana? Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa, yang tidak mungkin dikalahkan ada mengawasi dia. Naam, ini yang pertama. Naam, sehingga seorang apabila dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari naam sepenuhnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa, sehingga tumbuh rasa takutnya, dan ini yang akan mendorong dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, menghalangi dirinya dari berbuat kemaksiatan. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-24, "Wadhkur rabbaka idza nasita." Naam. Qala Ikrimah, yakni idza ghadibta. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-24, "Wadhkur rabbaka idza nasita." Dan ingatlah Rabb kamu ketika kamu lupa. Ya, ingatlah Rabb kamu jika kamu lupa. Berkata Ikrimah, yakni idza ghadibta, yakni kalau kamu marah. Ya. Orang kalau marah, pada umumnya lupa kepada akal sehatnya. Naam, keumumannya lupa dari akal sehatnya. Sehingga naam, kemarahan itu bagian dari kelupaan. Ya, bagian dari kelupaan. Sehingga Ikrimah menyebutkan tafsir dari ayat ini adalah idza ghadibta, ya. Wadhkur rabbaka idza nasita, ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, yakni jika kamu marah. Ya, jika kamu marah, ingatlah kepada Tuhanmu. Naam. Demikian pula di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-200 dan 201. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idh billahi innahu sami'un 'alim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun." Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun," maka apabila syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, "fasta'id billah," maka berlindunglah kepada Allah, "innahu sami'un alim," sesungguhnya dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Naam. Kemudian innal ladzina taqau, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, "idza massahum ta'ifum minasyaitan," apabila mereka ditimpa naam ta'ifum minasyaitan, yakni naam ditafsirkan oleh sebagian mufasirin yakni dengan al-ghadab, ya. Yakni apabila kalian dibuat marah oleh syaitan, naam tadzakkaru, ya, apabila mereka dibuat marah oleh syaitan, tadzakkaru, mereka pun berzikir, ya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, fa idza hum mubsirun, maka mereka pun akhirnya naam mengetahui, ya, mereka pun menjadi hamba-hamba yang mengetahui, hamba-hamba yang menyadari. Naam, ini makna qauluhu, makna qaulihi yanzaghannaka ay yughdibannaka. Makna firman Allah Subhanahu wa taala yanzaghannaka, naam, mengganggumu dengan sebuah gangguan, yakni membuat kamu marah. Yanzaghannaka yughdibannaka, ya, benar-benar membuatmu marah. Naam. Innahu sami'un alim, yakni innahu sami'un bijahlin bijahli man jahila alimun bima yudhibu ankal ghadaba, yakni sesungguhnya dia Maha tahu terhadap kejahilan orang yang jahil, dan Allah Maha mengetahui, Maha mendengar kejahilan orang yang jahil, dan Allah Maha tahu dengan apa yang bisa menyingkirkan kemarahan itu dari dirimu. 6. Wa an Sulaiman bin Sardin bin Suradin radhiyallahu taala anhu qala istabba rajulani inda nabiy sallallahu alaihi wasallam fa ja'ala ahaduhuma yaghdab wa yahmaru wajhuhu wa tanfakhu awdajuhu fa nadhara ilayhi nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhuma yajidu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Naam, dari Sulaiman bin Surad radhiyallahu taala anhu. Naam, beliau mengatakan ada dua orang yang saling memaki di sisi Rasulullah SAW. Ya, maka mulailah salah satu dari keduanya marah. Ya, maki-maki mungkin baterek, tetapi yang satu kemudian marah. Ya, dan wajahnya memerah, demikian pula. Naam, uratnya membesar. Ya, urat yang ada di lehernya membesar. Maka Rasulullah SAW melihat kepadanya. Maka beliau bersabda, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhuma yajidu. Sesungguhnya aku tahu sebuah kalimat yang seandainya dia mau mengucapkan kalimat tersebut, maka akan hilang apa yang dia rasakan, yakni apa akan hilang apa yang nam ada pada dirinya berupa kemarahan tersebut, yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, kalau seorang marah maka doanya ini mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nam, faqama ila rajuli rajulun mimman sami'a nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala hal tadri ma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la. Naam, maka berdirilah salah seorang laki-laki yang sempat mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada laki-laki yang marah tadi, ya, tahukah kamu apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia mengatakan la, tidak. Ya, qala, Rasulullah bersabda, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhuma yajidu. Sesungguhnya aku tahu sebuah kalimat, seandainya dia mau mengatakannya, niscaya akan hilang apa yang dia rasakan, akan hilang kemarahannya, yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Naam, ya. Faqala rajul, naam, ama junun tarani. Naam. Kemudian laki-laki tadi mengatakan ama jununun tarani, ya. Kemudian dia mengatakan, apakah engkau menganggap aku ini orang gila, yakni kemudian aku tidak mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, ya, jadi ayat ini atau hadis ini nam menunjukkan bahwasanya kemarahan itu datangnya dari syaitan, dan ucapan obatnya adalah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Naam. Baik, ini yang pertama, yakni berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini kita sebutkan secara ringkas saja, adalah an yatahawwal min halil lati kana 'alaiha, yakni dia berubah dari posisi sebelumnya, ya. Dia berubah dari posisi ketika dia marah. Fa in kana qa'iman jalasa, kalau dia marah dalam keadaan berdiri maka hendaklah dia duduk, ya. Kalau dia marah dalam keadaan duduk maka hendaklah dia berbaring. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan 6 oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Apabila salah seorang di antara kalian marah dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk. Naam, fa in dhahaba anhu anhul ghadab wa illa falyattaji. Maka apabila hilang kemarahannya alhamdulillah, tapi kalau belum hilang maka hendaklah dia berbaring. Naam. Baik, dan ada banyak perkara-perkara yang bisa naam menjadi sebab, ya, di sebab hilangnya atau sebab yang mengobati kemarahan tersebut. Naam, akan tapi karena keterbatasan waktu kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.